Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya. Harus lebih kencang lagi nih atletnya. Salam olahraga. Jaya. Tiga kali kayaknya lebih oke ya. Jaya, jaya, jaya ya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hadirin sekalian, dua hal saja yang singkat dan padat ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita anak bangsa Indonesia yang ditetapkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk berada terlahir di negeri ini, kita memiliki risalah tertinggi untuk mencintai, memakmurkan, dan mengangkat negeri kita ke level yang terbaik sehingga amanah itu bisa kita bawa untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Memakmurkan bangsa, mencintai negeri adalah tanggung jawab kita semua di semua level dan passion berkehidupan kita di negeri ini. Karena itu, Anda berhak menjadi apapun, diplomat, birokrat, di TNI, di Polri, termasuk kita insan olahraga, tapi semua itu kita harus tujukan salah satunya untuk membantu menjadikan negeri kita negeri yang terdepan, Indonesia yang lahir dan bertarung di kancah global sehingga tidak hanya kita disegani di wilayah kita tapi juga menjadi pemain di tingkat global insyaallah. Alhamdulillah. Karena itu kita ingin mengirimkan pesan bukan hanya ke seluruh anak negeri di Indonesia tapi juga menginspirasi ke dunia bahwa pada hari ini 24 Juli bersamaan dengan 23 Zulhijjah tahun 2022 Masehi, kita kirimkan pesan ke dunia dari Gor Arca Manik ini, dari Jawa Barat, mulai detik ini seluruh anak bangsa Indonesia dimulai dari tenis meja siap untuk bersatu, membangun negeri dan mengirimkan sinyal mulai detik ini Indonesia akan tampil dalam kancah yang lebih besar dalam suasana global. Itu tidak akan bisa terwujud kalau lima pokok yang jadi falsafah dan dasar negara kita tidak kita implementasikan. Tidak cukup dengan berteori saja, dengan mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia, tapi itu kita harus implementasikan dalam konteks kita berkehidupan di negeri ini. Kita punya jiwa spiritual yang kuat yang tidak ditemukan di setiap negeri, ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya nilai-nilai kemanusiaan yang harus tampil adil dan beradab. Yang ketiga, dimanapun kita berada harus bersatu, tidak boleh terpecah belah, baik itu di level-level kehidupan berbangsa bernegara, terlebih di dalam aspek dunia olahraga skala kecilnya dalam tenis meja, persatuan Indonesia. Kalau tiga ini terwujud, maka akan muncul kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau empat ini sudah ada, tidak kita ikhtiarkan pun akan datang yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya ingin menutup dengan membacakan Pancasila yang oleh Bung Karno ditampilkan 17 Mei 1956 dengan bangga di Parlemen Amerika untuk memberi pesan kepada kita 76 tahun setelahnya bahwa kita anak-anak, cucu-cucu para pendiri bangsa siap menerjemahkan itu di era milenial kini dan ke depan. Kita bacakan, Anda ikuti, dan pada sila ketiga mohon ucapkan dengan sangat lantang. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kita bacakan itu, memulai dari tenis meja, insyaallah PP, PB hari ini akan bersatu dan teman-teman ke depan akan terbuka peluangnya untuk lebih tampil maksimal kembali. Terima kasih. Terima kasih berkenan membersamai untuk seluruhnya. Salam olahraga. Salam. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.